lampu kuning sudah ku kasih lampu hijau, tapi kau masih tak menghiraukan aku. Sudah ku kedipkan mataku, sudah Jadi cemburuan.

Jadi papa. Sama dia, sayang, ku klepek-klepek sama dia. Bilang gadis remaja. Kayak lelaki katanya selalu begitu. Sampai ke surga. Basah, bibir ini basah, saat rambut ini. cinta.